bergetar hati ini saat mengingat dirimu. Mungkin saja diri ini tak terlihat olehmu. Aku pahami itu. Bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa kau lebih dari indah di dalam hati ini. Lewat lagu